Kau pergi tanpa pesan, hatiku dah kau tawan. Di mana kau kini, di mana kau kini, aku tiada berdaya lagi. Aduh. Ada pula kucing gatal kat sini. Terima kasih.